Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, memberikan kepada kita berbagai karunia yang tak terhingga, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah yang kita harapkan darinya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Tak pula saya lupakan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita yang telah memberikan banyak kemudahan dan mendukung acara-acara semacam ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai timbangan kebaikan di sisinya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada para jajaran pemerintah kita sehingga selalu melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan bahwa pengajian kita pada malam hari ini dengan judul Agar Anak Tidak Menjadi Teroris, ini merupakan sebuah judul yang membawa makna besar dan penting, karena kita di masa ini dan umat Islam secara umum, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain, benar-benar teruji dengan adanya aksi-aksi teror dari kelompok-kelompok tertentu. Dan berbagai aksi teror itu muncul dari suatu pemahaman, muncul dari suatu ideologi yang membuat mereka kemudian berani melakukan berbagai macam aksi tersebut. Yang lebih disayangkan lagi, negeri-negeri muslimin juga menjadi sasaran dari berbagai aksi teror itu. Seandainya pun itu dilakukan di negeri bukan muslim, itu tidak dibenarkan, karena kita tahu bahwa dalam Islam tidak setiap orang kafir boleh dibunuh, dan tidak setiap orang kafir boleh diambil hartanya. Dalam Islam, orang kafir dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya kafir dhimmi, yaitu yang hidup di tengah masyarakat muslimin, hidup damai bersama mereka di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Ada kafir musta'min, yaitu yang datang minta perlindungan. Ada kafir yang mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan pihak muslimin untuk dilindungi. Ada kafir yang mereka adalah sufara, para utusan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang dilindungi oleh Islam darah dan hartanya, sehingga tidak sembarangan seorang menghalalkan darah. Bahkan yang menghalalkan darah kafir yang mu'ahad, yang dijamin keamanannya oleh Islam, dia terancam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah muslim, dia tidak akan mencium bau surga. Ancaman berat dalam Islam. Nah, di sana ada kafir harbi. Itulah yang dihalalkan darahnya dan hartanya. Harbi, apa maknanya harbi? Yang dalam status harb, perang dengan muslimin. Oleh karenanya kita melihat dalam sejarah Rasulullah SAW, ketika beliau melakukan peperangan-peperangan, beliau tidak sembarangan melakukan peperangan itu. Terbukti di Madinah, di sana ada orang-orang Yahudi. Nabi SAW melakukan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling menyerang, dan Nabi memenuhi. Mereka lah yang berkhianat, Yahudi. Dalam kehidupan Rasulullah SAW kita membaca bahwa Nabi pernah punya seorang yang suka membantu beliau, yang dia adalah Yahudi. Sampai pada akhirnya ketika dia sakit, Nabi menjenguknya. Walhamdulillah, Nabi ajak dia masuk Islam dan masuk Islam. Kemudian bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besi beliau tergadai karena beliau membeli sejumlah gandum yang beliau belum bayar atau berhutang, begitu kurang lebih. Lalu beliau gadaikan baju besinya kepada siapa? Kepada Yahudi. Nah, ini membuktikan secara nyata bahwa ternyata dalam kehidupan Madinah ada interaksi antara Rasulullah SAW dan muslimin dengan orang-orang kafir Yahudi. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bekerja dengan seorang Yahudi dengan imbalan kurma. Beliau menyirami kebun orang Yahudi itu, setiap satu ember dari air yang beliau siramkan mendapatkan satu butir kurma. Ahibbati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah azza wajal, ini semua bukti nyata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukul rata orang kafir sehingga dianggap semuanya adalah orang yang dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, dibunuh, diserang, tidak. Yang diserang oleh Rasulullah dari kalangan Yahudi ketika itu, mereka yang membatalkan perjanjian atau berkhianat. Begitu pula dari kelompok-kelompok lain, orang-orang musyrikin Arab, dari orang-orang Arab, ketika mau diserang oleh Rasulullah, didakwahi, diajak, ya, dengan pilihan-pilihan, ketika mentok terakhir, ya, tetap tidak mau, walaupun boleh tetap dalam keadaan di atas agama mereka asal bayar jizyah. Baru ketika itu terjadilah peperangan. Status mereka sebagai kafir yang memerangi muslimin atau yang ada hubungan peperangan dengan kaum muslimin, itu harbi. Sehingga apa yang terjadi dari teror-teror seperti itu tidak dibenarkan, walaupun di negeri kafir. Seperti yang terjadi di Amerika ketika itu 11 September, ulama kita mereka mengecam yang seperti itu, tidak benar. Seandainya apa, jadi sekali lagi, walaupun itu dilakukan di negeri kafir. Nah, baru-baru juga kita dengar di Perancis, ya, orang tidak tahu menahu tiba-tiba ya serangan, ya ledakan, masyarakat sipil yang kena serangan-serangan tersebut. Nah, apa seperti itu yang dulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Jawabannya tidak. Tidak begitu. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, jadi memang aksi-aksi teror ini telah mengguncang dan menebarkan rasa takut, dan kaum muslimin betul-betul teruji dengannya. Nah, negeri kita sedikit banyak merasakan hal itu. Bahkan jangankan negeri kita, di Saudi Arabia yang boleh kita katakan semuanya muslimin penduduknya, ya, boleh kita katakan begitu. Artinya kalaupun ada selain muslim, wallahu alam, kita gak tahu berapa persen, mungkin gak ada. Kecuali mungkin ya pegawai-pegawai, itu urusan lain, ya. Kalau penduduk sana secara umum menampilkan muslimin semuanya. Saudi Arabia yang seperti itu pun menjadi sasaran teror para teroris tersebut. Bahkan lebih dulu mereka beraksi di Saudi Arabia sebelum beraksi di negeri kita. Pengeboman, ledakan di kedutaan-kedutaan besar asing, bahkan berikut-berikutnya akhirnya kontak senjata dengan pasukan militer Saudi Arabia, dan telah banyak menelan korban dari pasukan militer Saudi Arabia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini merupakan suatu keprihatinan, karena ternyata yang melakukan hal-hal tersebut orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai muslimin, membawa bendera Islam, mengatasnamakan aksinya sebagai jihad, ketika melakukan bom ya diistilahkan bom syahid, padahal bom bunuh diri. Yang melakukan disebut mujahid, yang mati disebut syahid, semuanya dengan label-label Islam. Ini kita sayangkan sekali. Walaupun perlu kita pahami pula, yang namanya aksi teror bukan hanya di kalangan muslimin. Kita jangan kemudian lupa bahwa yang namanya teror ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir. teroris kafir juga banyak. Teroris yang beragama Yahudi juga banyak. Teroris yang beragama Nasrani juga banyak. Pengeboman di Jakarta waktu lalu, di Tangerang juga agamanya Nasrani. Ya. Jadi ini hal penting yang perlu kita ingat, bahwa yang namanya teror ini juga ada di agama-agama lain. Dan ada pula teror itu yang ditimbulkan bukan karena kecemburuan agama, tapi karena ekonomi, karena politik, karena murni kejahatan juga ada. Macam-macam. Ya, namun kita pada kesempatan ini terutama membahas tentang terorisme yang itu merupakan ideologi yang disandarkan kepada agama, terutama agama Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan ancaman teror tersebut, maka ini menjadi kewajiban kita untuk mewaspadai. Lebih khusus waspadai dengan upaya jangan sampai diri kita dan keluarga kita ikut-ikutan dalam berbagai kegiatan teror tersebut. Tentu kita juga mewaspadai jangan sampai mengenai kita. Ya, jangan sampai mengenai muslimin. Dan jangan sampai mengenai siapa saja yang tidak berhak, atau siapa saja yang mestinya terlindungi. Ikhwan fillah rahimakumullah, anak-anak kita muda-mudi ini menjadi sasaran perekrutan orang-orang kaum teroris itu. Dan subhanallah, ternyata dari dulu Nabi sudah mengatakan orang-orang ini adalah hudatsaul asnan, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang pikirannya itu sufaha, tidak pandai terhadap hukum-hukum syar'i, orang-orang yang akalnya kurang dalam memahami hukum-hukum syar'i. Nah, kenyataannya begitu sekarang. Mereka yang melakukan aksi-aksi teror itu umumnya anak-anak muda, dan mereka yang menjadi sasaran perekrutan dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, apalagi sekarang dengan jejaring sosial ini. Ya, mereka menggunakannya sebagai salah satu jaring untuk merekrut anak-anak muda itu menjadi anggota mereka, entah dengan rayuan-rayuan, baik rayuan ukhrawi maupun duniawi. Rayuan ukhrawi ya akan diiming-imingi, kalau kamu melakukan ini dan itu kamu menjadi syahid, kamu akan menikah dengan bidadari. Emangnya punya kamu bidadarinya? Gampang saja janji-janjikan, ya kamu akan ini dan itu, iming-iming ukhrawi. Ada kalanya dengan iming-iming duniawi, seperti orang-orang ISIS misalnya, menawarkan untuk kerja bersama mereka dengan gaji-gaji yang tinggi, ya, melalui media internet muncullah berbagai tawaran-tawaran itu. Nah, ini semuanya ikhwan fillah rahimakumullah merupakan jaring-jaring yang mereka pasang untuk merekrut anak-anak muda atau siapa saja. Oleh karena itu kita harus membekali muda-mudi kita, anak-anak kita, anak didik kita, hal-hal yang dengan izin Allah bisa melindungi mereka dari berbagai jaring yang mereka sebar ini, supaya tidak ikut tak tergoda dengan berbagai riwayat mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sangat disayangkan kalau kita membaca informasi-informasi, ternyata ada saja yang terjaring, banyak yang simpati dengan mereka, bahkan ada yang lari dari orang tuanya, tiba-tiba sudah di luar negeri sana, lewat Turkiya, masuk ke Syria. Ada saja. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka inilah pentingnya kita melakukan berbagai upaya untuk melindungi, dengan izin Allah Azza wa Jal, melindungi anak-anak dan diri kita dan muslimin dari upaya-upaya perekrutan tersebut. Di antara hal yang sangat penting kita lakukan tentunya adalah memberikan kepada mereka pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Ini hal yang penting dan sangat penting. Kalau kita bekali anak-anak itu dengan makna Islam yang benar, ajaran Islam yang benar, dia akan selamat dari godaan-godaan para teroris itu. Dan lebih daripada itu, dia pun akan selamat dari berbagai macam ajakan-ajakan yang lain, biidznillah. Nah, terangkan kepada anak-anak itu tentang makna Islam yang benar. Dan juga satu hal yang perlu kita cermati di sini, jangan dilawan arus terorisme itu dengan liberalisme. Nah, ini jangan sampai kita ingin menyelamatkan anak kita dari terorisme, kita ajari Islam yang liberalisme. Nah, ini kacau kalau seperti itu. Akhirnya jadi berpindah dari Islam yang semestinya kepada fobi terhadap Islam nanti kalau begitu. Karena arus liberalisme ini juga kuat dan melahirkan orang-orang yang fobi terhadap Islam. Dan di antara sebabnya adalah ingin melawan terorisme, tapi dengan cara yang salah. Nah, makanya Islam yang benar seperti apa? Nabi memahami Islam dari Allah Azza wa Jal, diajari oleh Allah. Kemudian Nabi ajarkan kepada para sahabatnya Al-Quran, hadis, bagaimana mengamalkan keduanya. Nah, itulah Islam yang benar. Itu pula yang mestinya kita pahami untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita dan muslimin. Islam yang Nabi ajarkan kepada para sahabat itu masih ada dan terus akan ada. Jangan dianggap, wah itu sahabat berapa tahun sudah lewat. Kita hidup di zaman ini, masa bisa mengetahui apa yang diamalkan oleh para sahabat dan dipahami oleh mereka dari ajaran Rasulullah? Nah, jawabannya Allah itu menjaga agama ini. Al-Quran dijaga, hadis Nabi dijaga, pemahaman terhadap keduanya juga terjaga. Tidak mungkin Qurannya dijaga, hadisnya dijaga, pemahaman yang benar enggak dijaga. Nggak mungkin. Akhirnya orang yang hidup belakangan salah semua. Nggak mungkin. Makanya Islam yang Nabi ajarkan, Islam yang benar, tetap ada. buku-buku para ulama, buku-buku tafsir yang dengan sanad sampai para sahabat ada. Buku-buku akidah, bagaimana keyakinan yang benar, yang dengan sanad sampai para sahabat juga ada. Buku-buku fikih tentang tata cara beribadah, yang dengan sanad sampai kepada sahabat juga ada. Semuanya masih ada. Tinggal mau apa tidak mempelajari itu. Buka buku, pelajari. Ya, perlu belajar bahasa Arab. Karena kalau nunggu terjemahan yang sebegitu banyak, nggak dapat. Ya, makanya belajar bahasa Arab. Atau ya sudah, alhamdulillah sebagian sudah ngerti bahasa Arab, mempelajari itu dan mengajarkan itu, terima. Ya, Islam sebagaimana Al-Quran, Hadis dan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum. Nah, lebih khusus kita ajarkan bab-bab tertentu mungkin pemahaman yang benar, yang disalahpahami oleh orang-orang teroris itu. Misalnya tentang makna jihad. Ya. Kalau sholat, zakat, mungkin orang-orang teroris itu ya kurang lebih sama dengan kita. Dalam hal ini anggap orang-orang ISIS misalnya. Sholatnya kurang lebih sama. Beda kalau terorisnya Syiah, nah itu sholatnya juga sudah beda. Tapi kalau kita bicara terorisme ala ISIS, Al-Qaeda, sholatnya kurang lebih masih sama. Ya. Nah, sekarang bedanya di mana ini? Pada beberapa hal. Di antaranya apa makna jihad dan seperti apa? Jihad yang benar sesuai tuntunan Rasulullah yang diajarkan beliau kepada para sahabat. Ya. Sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Rasulullah. Seperti apa jihad itu? Oh, jihad itu syaratnya ini. Harus dengan penguasa, seorang muslim penguasa yang mengajak di bawah benderanya. Bukan jihad itu sesuai dengan komando dari pimpinan-pimpinan kelompok jamaah-jamaah dakwah. Itu jihad yang enggak benar. Nah, ini diantaranya. Diantaranya juga jihad itu, ya, memerangi siapa? Ya tadi, memerangi orang kafir, harbi. Bukan sembarang orang kafir, bahkan sebagiannya muslimin juga ikut dibunuh. Ya. Mati di sana di Bali, kena bom Bali, sebagian muslim. Kenapa? Itu ada muslimnya. Jawabannya enteng, ya. Kalau enggak mati di situ, tempat lain juga mati nanti. Enaknya jawab. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Nah, semacam itu. Kemudian misalnya bab lain, memahami apa itu negeri muslimin, negeri Islam. Ini juga bab yang penting, yang disalahpahami oleh mereka. Mereka mengatakan yang namanya negeri muslim itu ya harus berhukum dengan Islam penuh. Ya, memang undang-undangnya semuanya dari Islam. Kalau tidak, maka negeri kafir. Kalau negeri kafir, maka berarti konsekuensinya boleh dibikin gaduh, diperangi, di ini, di itu. Ini. Akhirnya, makanya jangan heran kalau mereka melakukan berbagai aksi teror di tengah-tengah negeri muslimin. Karena mereka memandang ini bukan negeri muslimin. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang enggak benar. Ulama mengatakan bahwa yang namanya negeri Islam dilihat dari penduduknya dan syiar-syiarnya. Penduduknya mayoritas muslimin, ini negeri muslimin. Syiar Islam nampak di sana sini adzan. Negeri muslimin. Nah, begitu. Kata sebagian ulama, ibarat rumah. Ya. Kita melihat depan kita ada sebuah rumah. Rumah ini kosong. Sekarang yang ngontrak orang Nasrani. Ini rumah siapa? Oh, rumah Nasrani. Rumah kafir. Yang menempati orang kafir. Atau dibelilah, jangan dikontrak, dibeli. 5 bulan berikutnya pergi dia, dijual. Yang beli siapa? Muslim, tinggal di situ. Rumah siapa ini? Rumah muslim. Kenapa? Yang tinggal muslim. Ya. Dijual lagi. Lain kali dijual. Dibeli oleh sekumpulan manusia. 50 orang yang tinggal di dalam rumah itu sekarang. Semuanya muslim? Tidak. Semuanya kafir? Tidak. Yang di situ ada 40 orang muslim, 10 dari kafir. Rumah siapa itu? Masih rumah muslim. Karena kafirnya cuma sedikit, dominannya muslim, rumah muslim. Yang muslim di situ, syiar-syiarnya Islam berjalan tanpa ada halangan apa-apa. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ingin menyerang suatu kaum, beliau tunggu. Ada suara azan, negeri muslim. Tidak ada suara azan, negeri kafir. Baru diserang. Nah, ini juga. Ketiga, pemahaman tentang wala' dan bara'. Pemahaman yang benar tentang wala' dan bara', loyal dan antipati. Mereka orang-orang teroris itu berpemahaman, kalau ada seorang muslim berloyal dengan orang kafir, berarti dia juga kafir. Loh, loyal itu bagaimana? Ada hubungan dagang, hubungan politik. Ini berarti berloyal dengan orang kafir, berarti dia kafir. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Ya. Bukan seperti itu pemahaman loyal terhadap orang kafir, sehingga dihukumi dia kafir pula karenanya. Hubungan dagang itu dari dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sudah biasa hubungan dagang dengan orang-orang kafir. Dan bukan dianggap sebagai bentuk loyal kepada orang-orang kafir. Begitu pula anggap hubungan politik seperti tadi, perjanjian ini dan itu. Ya. Perjanjian damai. Bukan itu sebagai bentuk loyal kepada mereka. Berarti mereka tidak memahami apa makna wala kepada orang kafir, yang kemudian karenanya dihukumi sebagai orang kafir pula. Yang dimaksud dengan wala dan loyal kepada orang kafir yang terlarang sampai bisa menjadikan orangnya itu murtad, yaitu ketika dia berloyal kepada orang kafir karena senang dengan agamanya orang kafir, bukan karena kepentingan-kepentingan mubah, perdagangan dan sejenisnya. Kalau ada orang cinta dengan agamanya orang kafir, nah ini, kemudian dia berhubungan dengannya karena cinta dengan agamanya, nah ini kekafiran baru dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita seorang muslim, walaupun kita bisa berhubungan baik secara lahiriah, namun keyakinan tetap kita katakan Nasrani salah, Yahudi salah, ya, Konghucu salah, dan agama Buddha itu semuanya itu keyakinan yang salah. Enggak boleh kita dalam hati meyakini benarnya mereka. Cinta kepada agamanya enggak benar. Bagaimana mereka mengatakan Allah punya anak, kita senang. Ya. Yahudi begitu, Nasrani juga begitu. Senang kita, enggak boleh. Allah Azza wa Jalla murka dengan kata-kata seperti itu. Hampir-hampir langit dan bumi pecah gara-gara mereka meyakini bahwa Allah punya anak. Jadi sekali lagi, urusan keyakinan kita katakan itu salah, salah, salah. Ya. Itu enggak benar. Itu keyakinan dalam agama Islam, keyakinan kekafiran. Tapi dasar lahiriah kita harus bersikap adil kepada mereka, boleh berbuat baik kepada mereka. Begitu. Sementara orang-orang teroris tadi keyakinannya dalam loyal dan antipati, seperti yang tadi kita katakan. Hanya ada hubungan ini dan itu sudah dianggap loyal dan dikafirkan karenanya dan dihalalkan darahnya dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita dan anak didik kita, ya, Islam yang benar, dan lebih khusus penekanan pada beberapa poin tertentu yang ini menjadi titik tolak bagi orang-orang teroris untuk melakukan gerakan-gerakan mereka. Kesalahan dalam memahami agama dalam bidang-bidang tersebut. Dan masih ada bab-bab yang lain. Yakni kurang lebihnya intinya bab-bab itu yang mereka sering sebut. Kemudian juga hal yang lain, di antara hal yang perlu kita lakukan di samping mengajari yang benar, juga kita perlu mengajari yang salah untuk dijauhi. Artinya menerangkan jalan-jalan kesesatan untuk dijauhi. Kita berikan contoh-contoh. Ini kelompok ini seperti ini. Terutama kalau kita sedang bicara bab teror ini, ya kita sebut satu persatu kepada anak-anak itu. Contoh di dalam maupun di luar negeri, kelas internasional maupun kelas lokal nasional, yang menjadi bibit-bibit aksi teror. Ya, seperti itu tadi, ISIS, Al-Qaeda, Syiah. Ya. Ini kita bicara yang mengatasnamakan Islam, ya. Ikhwanul Muslimin. Jangan dianggap Ikhwanul Muslimin itu bukan kelompok teror. Sama ini. Istilahnya mereka justru ini Jama'atul Kelompok induknya itu Ikhwanul Muslimin. Ini tadi kayak Al-Qaeda, ISIS, peranakannya ini, ya, Hizbut Tahrir, ini peranakan-peranakan. Intinya Jama'atul Ikhwanul Muslimin. Dan tokoh-tokohnya membawa pemikiran-pemikiran yang sangat berpotensi untuk melakukan teror, seperti Said Qutb. Bukunya penuh dengan pendidikan teror. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ini justru menjadi sumber berbagai macam teror di dunia ini. Buku-bukunya Said Qutb, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Karena apa? Dia dalam buku-bukunya mengkafirkan Muslimin. Bahkan terang-terangan, ya, para muadzin yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak sah. Mereka bukan Muslimin. Ya. Di buku-bukunya seperti itu. Nah, jadi kita perlu memberikan contoh-contoh itu yang transparan, yang jelas, supaya orang berhati-hati. Begitu pula misalnya yang kelas lokal, nasional, ya, dari kelompok NII dan pecahan-pecahannya, ya, seperti apa ya grupnya Imam Samudra, ya Ansarut Tauhid JAT atau LDII termasuk, karena mereka punya amir sendiri walaupun mungkin enggak gerakan-gerakan seperti orang-orang ini ya, tapi mereka juga berkeyakinan mereka punya amir sendiri dan penguasa tidak sah, keyakinan LDII ya. Begitu pula yang lain. Nah, dengan mengetahui kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini, orang paham, orang akan paham dan akan menjauhi. Karena semuanya tadi yang kita sebutkan di negeri kita, baik yang kelasnya internasional maupun yang kelasnya hanya nasional, lokal kita Indonesia, semuanya menyebar dengan bebas. Bukan artinya bebas dibolehkan ya, tapi bebas dalam arti kenyataannya di mana-mana ada itu mereka-mereka itu, dan masing-masing bergerak merekrut, masing-masing bergerak mengajak ya. Nah, ini harus ada upaya antisipasi seperti itu, dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW, untuk mengetahui yang jelek supaya dihindari. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat itu supaya jelas jalannya orang-orang yang jahat, yakni agar tidak diikuti, ditujtanab, supaya dijauhi. Makanya Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Al-Quran bukan hanya bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Allah juga menerangkan dalam Al-Quran Fir'aun itu seperti ini, Namrud itu seperti ini, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang musyrikin seperti ini, mereka ngomong begini. Nah, diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mereka itu, supaya kita tahu yang jelek kemudian kita hindari. Begitu pula Nabi SAW, beliau menerangkan tentang khawarij, ya, tentang akan munculnya kelompok khawarij, orang-orang teroris tadi. Dalam banyak hadis, dalam banyak hadis beliau mengatakan seperti itu. Ketika ada seorang yang lancang kepada Rasulullah, saya mengatakan, ittaqillah, i'dil ya Muhammad, bertakwa kamu kepada Allah wahai Muhammad, dan berbuat adillah kamu. Nabi ya ditentang seperti itu. Apa ada orang yang lebih bertakwa dari Nabi? Apa ada? Ya. Kalau ada yang lebih bertakwa dari Nabi ya, berarti dia ya sepertinya lebih berhak ya untuk jadi nabi. Enggak ada. Yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia merasa dia lebih baik dari Rasulullah. Akhirnya Nabi katakan, saya khruj min di hada qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ya, dalam hadis juga disebutkan, aina ma adraktumuhum lain adraktuhum laqataltuhum qatla 'ad. Kata Rasulullah, akan muncul dari orang ini sebuah kaum yang kalian kalau membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan anggap sholat kalian itu belum seberapa. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan melihat puasa kalian belum seberapa. Mereka itu adalah orang-orang yang baca Quran, tapi gak pernah melampaui tenggorokan mereka. Artinya apa? Bacaannya hanya di lisan, tidak dipahami, sehingga masuk sampai ke kalbu, dipahami dengan pemahaman yang benar. Mulutnya saja baca Quran, gak masuk ke dalam kalbu mereka untuk dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah itulah mereka. Ya. Nah, jadi mereka itu penampilannya agamis. Bahkan seperti itu dikatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, rajin ibadah sampai sahabat pun kalau melihat mereka terkagum. Itu sahabat, apalagi kita. Ya. Tapi itu tidak berarti mereka benar ketika mereka tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berjumpa dengan mereka, beliau mengingatkan suatu kata-kata dari beliau kepada mereka yang sangat penting. Catatan Abdullah bin Abbas, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fiikum minhum ahad." Aku sekarang datang diutus oleh para sahabat Nabi, dan tidak satu orang pun dari sahabat Nabi yang bersama kalian. Jumlah mereka berapa? Ribuan. Ya. Ribuan. 6.000 lebih. Yani disebutkan sekian ribu, beberapa bilangan yang diperselisihkan oleh ulama. Yang jelas ribuan, 6.000 lebih. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas, tidak seorang pun dari para sahabat ada bersama kalian. Catatan penting, catatan penting sekali. Jadi Islamnya mereka itu bukan Islamnya para sahabat, tidak mengikuti para sahabat. Walaupun mereka rajin baca Quran, walaupun mereka puasanya, sholatnya nemen, bahasa kita sergap, tapi kenyataannya seperti itu. Nabi katakan, "Lain adraktuhum," kalau aku menjumpai mereka, "laqataltuhum qatla 'ad," aku akan perangi mereka, aku akan hancurkan mereka, aku akan berangus mereka seperti diberangusnya kaum 'Ad. Nah, ini kan bentuk apa? Tahzir dari Rasulullah. Baru bentuk peringatan dari Rasulullah. Ini loh, ada kelompok begini, hati-hati. Harus ada begitu, disebutkan. Ya. Disebutkan. Kalau ada namanya, sebut namanya. Nama tokohnya, sebut nama tokohnya. Kalau belum ada namanya, ada ciri-cirinya, sebut ciri-cirinya. Supaya orang tahu. Nah, makanya dulu sahabat Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu an mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik. Saya sendiri bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang buruk. Kenapa? Supaya enggak menemui saya nanti. Saya tahu, saya menghindar. Nah, jadi kalau begitu, di samping upaya kita menerangkan Islam yang benar, ajaran yang benar, hukum yang benar, kita pun perlu menerangkan apa yang salah untuk kita jauhi supaya tahu. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di antara bentuk usaha juga tentunya ya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap sepele doa itu. Berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita dan anak-anak kita terhindar dari kejelekan-kejelekan tersebut, pikiran, pemikiran-pemikiran orang-orang tersesat tersebut. Mohon yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di sana ada beberapa hal yang itu menjadi alamat bahwa seseorang itu sudah condong kepada mereka. Nah, ini juga perlu diwaspadai kalau sudah ada tanda-tanda. Jadi yang namanya pencegahan, yakni pencegahan sebelum terjadinya. Adakala pencegahan sebelum terjadi tapi sudah mendekati. Wah, ini lebih apa? Lebih kuat lagi usaha kita untuk apa? Untuk mencegah. Ada kalanya sudah kena, bagaimana kita mengobati? Ya, sudah kena, bagaimana kita mengobati? Nah, sekarang kalau kita tadi bicara tentang usaha-usaha mencegah, ketika orang itu mungkin belum kenal, belum tahu, maka berikutnya ada kalanya orang sudah mendekati. Pencegahannya harus lebih kuat. Nah, apa tanda-tandanya ini? Kalau orang sudah mulai simpati dengan mereka atau mulai terpengaruh oleh mereka. Nah, di sana banyak tanda-tanda ya. Ingin kita perlu catat beberapa hal berikut ini sebagai tanda atau ciri bahwa seseorang itu sudah terjaring, walaupun belum terjerat mungkin ya. Terjaring tapi belum terjerat. Kena virus. Di antara tandanya yang pertama, suhulatu ittihabil akharin bil kufri wal dalal. Ketika orang ini begitu mudah mengklaim orang lain sebagai orang kafir. Nah, ini pemikiran takfir namanya. Pemikiran apa? Takfir. Mudah mengkafirkan orang. Menganggap orang lain sebagai kafir. Padahal dalam ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, bab mengkafirkan orang itu bab sangat berat. Pintu yang enggak boleh dibuka begitu saja. Di sana banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Banyak syarat-syarat. Artinya ini hal yang sangat berbahaya. Nabi sampai mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka vonis ini kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya hati-hati, kalau salah dalam vonis, hukum itu kembali kepada kamu. Jadi kamu yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang fenomena takfir ini banyak. Ya, fenomena takfir ini banyak. Kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan, yang kelas internasional maupun kelas lokal, itu semuanya kelompok takfir. Ya. Kelompok takfir. Gampang mengkafirkan orang lain. Mudah, enteng bagi mereka menganggap orang lain sebagai orang kafir. Nah, kalau ada orang kita lihat ya bahwa dia mulai ke arah-arah ini, hati-hati, ini sudah ada tanda-tanda kena virusnya dari istilahnya. Hati-hati. Ya, karena di sini ada hal yang penting juga kita pahami untuk mengidentifikasi mereka, itu enggak cukup dengan penampilan lahiriah. Sulit. Karena penampilan lahiriah itu banyak sama. Oh, misalnya celananya congklang, saya juga. Ya kan? Pakai gamis, saya juga, pakai jubah. Ya. Berjenggot toh? Saya juga berjenggot. Banyak berjenggot orang. Oh, istrinya cadaran. Banyak orang istrinya cadaran. Ya, di Saudi cadaran semua umumnya, apa teroris semua. Bahkan mereka jadi sasaran teror. Nah, ini maksudnya jadi penampilan lahiriah sulit dijadikan patokan. Enggak bisa, bahkan kita katakan begitu. Karena justru pengalamannya juga para bomber-bomber itu pakaiannya apa itu? Ya kaos, celana jin ya kan, topi pet. Ketika mereka beraksi itu pakaian mereka. Hari-harinya ketika mereka menutup diri ya begitu. Kapan mereka pakai itu? Jubah di penjara baru pakai. Ya kan? Pakai jenggot kapan? Di penjara baru pakai. Sebelum itu tidak. Nah. Maka dari itu untuk mengetahui siapa mereka atau ciri-cirinya, mengidentifikasi tadi. Nah, dengan dialog. Dengan dialog di sini ya maksudnya untuk sekedar pengin tahu. Cuma jangan dialog dalam arti apa? Berdiskusi, debat ya. Oh, hati-hati, katut nanti. Ya, jangan sampai begitu karena mereka punya syubhat yang kuat. Ya, dalam arti sok berdalil ya karena tadi pintar baca Quran, ya, salatnya, puasanya, banyak orang yang terkecoh dengan itu. Makanya jangan diskusi mau mendebat mereka, hati-hati keseret nanti. Tapi kalau sekedar apa? Kita memang curiga. Mungkin yang kita curigai itu adalah anak didik kita atau bahkan anak kita sendiri atau saudara kita, mungkin perlu hal seperti itu atau kita minta tolong kepada seseorang ya, tentang apa pendapatnya tentang orang-orang tertentu. Kalau dia gampang, oh ini kafir nih, ini murtad, ya Islamnya nggak sah, wah sudah ini tanda-tanda yang cukup kuat ini. Ya, hati-hati. Yang kedua, lebih khusus melakukan takfir, pengkafiran terhadap pihak aparat pemerintah. Ya mungkin dari presidennya, jajaran kabinetnya atau kepolisian ya dan lain-lain. Ini lebih spesifik lagi. Mereka kalau dengan jajaran pemerintah itu lebih anti lagi. Kalau dengan orang-orang awam mereka kadang kurang. Untuk takfir pengkafiran itu kurang nampak. Tapi kalau terhadap pemerintah dan jajarannya, oh, itu sangat nampak mereka. Ya. Nah, ini lebih mengerucut lagi. Kalau dia mulai bicara tentang pemerintah mengkritisi, kemudian mulai masuk ya hukum-hukum seperti itu kepada pemerintah, sudah ini hampir dipastikan terjerat dalam jaringan teroris ya. Jaringan dalam arti ya, pemikiran masih ya, kalau secara keorganisasian mungkin sudah masuk, mungkin belum ya, mungkin sudah direkrut dalam jaringan keorganisasian, mungkin belum. Tapi ini secara pemikiran sudah jelas ini pemikiran teroris. Terjerat dalam pemikiran mereka. Ya. Kemudian di antara ciri yang lain asy'ur bil ghurbah, dia merasa asing, asing karena apa? Karena dianggap tadi ini masyarakat-masyarakat jahiliyah. Ini masyarakat-masyarakat sudah bukan muslimin. Dia merasa hidupnya itu asing di tengah masyarakat karena itu. Ya. Karena itu. Dan ini memang tadi ajarannya Sayyid Qutb seperti itu. Berangkat dari keyakinan bahwa muslimin bukan lagi muslimin, sehingga dia menanamkan untuk uzlah secara perasaan. Uzlah itu kan menyendiri. Secara perasaan, walaupun hidup di tengah muslimin tapi dia menyendiri. Ya, menganggap semuanya itu bukan satu jasmani bersamanya. Padahal muslimin kita katakan seperti Nabi katakan, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tapi dia karena keyakinan tadi hidupnya itu sudah merasa sendiri. Ya. Nah, ini juga tanda. Tanda bahwa dia telah ikut dengan kelompok tersebut. Berikutnya, al-farah bil amaliyat al-irhabiyah bil jama'at. Dia merasa bahagia, senang ketika ada aksi-aksi teror. Misalnya sekarang di Prancis seperti itu. Lihat. Wah, senang. Wah. Sebagiannya subhanallah sampai selamatan. Loh, ini benar ini. Saya enggak bohong ini ya. Ketika terjadi itu di Jakarta apa? Cimeret ya, Mariet. Apa itu? Pengkuningan itu. Ya. Sekelompok dari mereka itu selamatan. Ngundang orang-orang, ada apa selamatan ngundang-ngundang ini? Ternyata saking senengnya ngundang orang-orang itu untuk selamatan makan bareng-bareng. Subhanallah. Ya. Sampai seperti itu. Yang jelas ya, perasaan senang seperti ini pada berbagai aksi teror itu, ini sudah juga menjadi tanda. Kalau ada orang seperti itu, ini tanda ini. Ya, perlu dicurigai dan ditelusuri sejauh mana berikutnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ya, ulama kita hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka, telah menerangkan bahwa aksi-aksi seperti itu tidak dibenarkan walaupun di negeri kafir. Ya. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal pertemuan ini. Berikutnya, intiqadul ulama wa takfirihim wa takfiruhum wa tafdhil ulama mutatarrifin. Atau sebelum poin ini kita sebutkan gandrung ya, dan senang dengan tokoh-tokoh atau ulama-ulama mereka. Anggap misalnya Bin Laden misalnya. Kalau ISIS ya Abu Bakar Baghdadi. Kalau Al-Qaedah berikutnya Ayman Al-Zawahiri. Nah, tokoh-tokoh ini harus kita ketahui untuk kita jadikan sebagai timbangan. Sebagai timbangan. Ya, kalau tadi dari kelompok Ikhwan Muslimin ya Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna. Ya. Kemudian kalau yang akhir-akhir ini ya tadi Bin Laden, Usama Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri penggantinya. Ya. Kemudian ada juga tokoh yang punya buku sebagai buku panduan mereka, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya. Ini Al-Maqdisi sekarang ya, Jangan keliru, kalau kita gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti kitab-kitab ulama, bisa keliru ini. Nanti ada ustaz menyebutkan Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Maqdisi ini, itu ulama dulu. Kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama dulu, ya, berapa ratus tahun yang lalu, buku-buku fikih itu ulama kita, ulama Ahlussunnah, ya, atau Mukhtasar Minhajul Qasidin juga Al-Maqdisi. Nah, jangan keliru, itu ulama-ulama kita. Yang menjadi rujukan mereka ini orangnya masih hidup, namanya Abu Muhammad sebutannya, ya, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini bukunya rujukan penting bagi mereka, ya, kayak Abu Bakar Ba'asyir CS itu rujuknya buku-buku ini. Di antara judul bukunya adalah Millatu Ibrahim, Agama Ibrahim, begitu. Judulnya juga di antara buku yang lain Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulati Saudi, fi kufri ad-daulati Saudiyah. Ya. Penyingkap-penyingkap yang jelas dalam hal kekafirannya Saudi Arabia, kalau diterjemahkan begitu. Ini orang Yordania. Pernah ke Saudi Arabia, mungkin enggak tahu kepentingannya apa, kemudian ke Afghanistan zaman-zaman itu, ya, terkagum oleh Abdullah Azzam. Ini juga tokoh penting bagi mereka, Abdullah Azzam. Ya. Nah, kemudian menulis buku-buku tadi. Di Indonesia tersebar di kalangan mereka buku-buku ini. Nah, tokoh-tokoh tadi, ketika ada orang kok condong dengan buku-bukunya, dengan fatwa-fatwanya, atau dengan situs-situs atau website yang memuat makalah-makalah mereka, nah, sudah curigai. Ini juga tanda yang cukup nyata, ya, untuk mengetahui bahwa dia terjaring oleh mereka. Ya. Kemudian berikutnya, tanda yang lain juga, ketika dia lebih mengutamakan orang-orang ini daripada ulama-ulama yang tidak sejalan dengan mereka. Ulama-ulama Ahlussunnah yang jelas di atas keyakinan Ahlussunnah, yang mendakwahkan Islam yang benar, seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Rabi hafizahullah, nah, Syekh Al-Haidan hafizahullah. Nah, ketika ulama-ulama ini mereka enggak suka dan lebih mengutamakan yang tadi, yang saya sebut kedua ini juga ulama-ulama, atau merekalah justru ulama-ulama yang betul-betul di atas ajaran yang benar dan memerangi apa aliran teroris tadi. Nah, ketika ada orang lebih suka dengan Bin Ladennya, Said Qutubnya daripada Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin, sudah ini juga tanda yang cukup kuat bahwa dia terjaring dalam gerakan-gerakan teroris. Nah, itu beberapa hal, ya. Di sana mungkin ada hal yang lain, cuma apa yang kita sebutkan itu nampaknya sudah cukup jelas, cukup banyak, dan itu yang nyata. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang kelasnya kelas lokal, ya, kelasnya kelas lokal, yang itu menjadi ikon bagi mereka, orang-orang takfir. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, kemudian kita dapat mengetahui bahwa orang ini nampaknya sudah terkena virus-virus terorisme, ya pencegahannya lebih berat lagi nih. Ini apa tanda-tandanya kuat, makanya perlu pencegahan yang lebih kuat. Apalagi kalau ternyata tanda-tanda ini betul setelah diteliti, ya dilakukan diagnosa yang lebih dalam, oh memang betul-betul sudah kena. Wah, ini bukan lagi pencegahan, ini pengobatan ini, ya. Nah, bagaimana pengobatannya? Dirukyah. Ya, dirukyah dengan ayat-ayat Quran. Tentu diterangkan makna ayat-ayat yang benar. Mereka sering berdalil dengan ayat-ayat Quran, tapi pemahamannya salah. Kalau dia paham bahasa Arab, kita buka tafsirnya. Surat Al-Maidah misalnya, ayat berapa? 44 atau berapa ya? Wa man lam yahkum bi anzalillah fa ulaika humul kafirun. Kamu memahami dengan ayat ini mengkafirkan para penguasa. Apa seperti tafsirnya? Ini ada Ibnu Katsir, ini ada tafsir Sa'di, ada tafsir ulama. Ayo lihat. Tidak satu pun buku tafsir menyebutkan dengan ayat itu bahwa para penguasa itu kafir. Justru buku-buku tafsir menyebutkan yang meyakini seperti itu keyakinannya Khawarij di zaman dulu. Nah, kecuali tafsirnya Said Qutb fi Dilalil Quran, itu memang tafsir Khawarij. Ya, bukan tafsir Khawarij saja, itu tafsir Khawarij, tafsir yakni macam-macam. Jama'al bid'ah fa au'a. Ya, mengumpulkan berbagai bid'ah di dalam buku tafsir itu. Said Qutb tokohnya mereka. Ya. Nah, dulu dicontohkan ya upaya Ali bin Abi Thalib mengobati dengan dialog memang. Ya, dengan dialog. Makanya di Saudi Arabia juga ada salah satu bentuk upaya penyelesaian bab ini ada dibentuk yang namanya Lajnatul Munasahah. Lajnah al-Munasahah. Yani kalau kita artikan dalam bahasa kita ya semacam tim penasehat gitu ya. Untuk menasihati mereka ini yang penjara-penjara, kemudian diajak berpikir, dinasihati. Nah, itu di zaman Ali bin Abi Thalib dilakukan oleh Ali dengan mengutus Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas diutus oleh Ali untuk dialog dengan mereka. Dinasihati. Kalian kenapa bersikap seperti itu? Oh, kami meyakini begini-begini. Bagaimana kalau saya terangkan? Kalian mau kembali? Iya, siap kembali. Kalau memang apa salah. Satu masalah, ada tiga perkara yang penting bagi mereka. Semuanya dijawab oleh Ibn Abbas dengan jawaban yang memuaskan. Sehingga ketika itu ribuan dari mereka, bukan satu dua orang, ribuan dari mereka kembali. Kalau gak salah 4,000, sisa 2,000 kembali. Alhamdulillah. Nah, yang sisa ini yang gak mempan dinasehati, gak mempan diterangkan, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang memudarati kaum muslimin, mereka ketika itu di zaman Ali sampai membunuhi muslimin, maka tidak bisa dibiarkan. Ali kemudian memerangi mereka setelah sekian usaha. Diperangilah oleh Ali, dihabiskan. Cuma tinggal beberapa gelintir orang yang sempat lari. Dan subhanallah, yang lari-lari itulah yang kemudian membunuh Ali diantaranya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini diantara bentuk usaha. Kalau memang ada yang terkena, terjangkiti penyakit itu, perlu adanya dialog. Tentunya yang mau berdebat dengan mereka ya harus yang mumpuni, yang kuat ilmunya. Jangan sampai ketika diskusi malah kalah dengan mereka. Wah, mereka tambah merasa benar. Ya. Ada lajnah diskusi, apa tim diskusi dengan mereka dari pihak terkait misalnya untuk menasihati, ya, supaya mereka bisa kembali. Karena ini adalah masalahnya masalah ideologi, ya kan? Bukan sekedar orang lapar cari makan, gampang dikasih makan selesai. Tapi ini keyakinan. Jadi kalau mau merubah ya keyakinannya dirubah, ya settingannya dirubah biar enggak salah. Gampangannya begitu, ya. Dirubah keyakinannya kepada keyakinan yang benar. Kalau seperti itu, ah, dia enggak akan lagi melakukan walaupun dilepas. Sudah benar keyakinannya. Begitu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Nampak waktu sudah mulai larut malam, 9:30, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita, keluarga kita dari dan muslimin dari kejahatan-kejahatan para teroris. Begitu pula semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada pemerintah kita agar senantiasa berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang baik yang mengarahkan kepada yang baik dan menjauhkan dari yang buruk. Allahu a'lam bissawab. Begitu cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.